hidup serupa kaca, ku cari bayanganmu tak juga jumpa. Namun adakah tulusnya air mata kekasih untuk luka tikam duka dan kegelapan? Kadang satu luntahan rongga di dalam jiwa, ku teriakkan namamu dalam rahasia. Oh kasih, berikan dukamu, berikan senyummu di dalam waktu waktu. Letih seluruh siangku, tersiksa malamku tanpa dirimu di dalam hari-hariku. Senyummu di dalam waktu.